alaihi wasallam idza kharaja masiratan thalathati amyalin aw farasikh shalla raka'ataini rawahu muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah taala meridainya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata thalathati amyalin aw farasikha shalla ruk'ataini rawahu Muslim. Dari Anas semoga Allah taala meridainya, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar perjalanan 3 mil atau 3 parsakh, dia mengerjakan salat 2 rakaat. Rawahu Muslim. Insyaallah ikhwan dan akhwat rahimakumullah, malam hari ini kita akan berbicara tentang batas seseorang disebut sebagai musafir, dan kita akan membahas juga perselisihan para ulama dalam perkara ini. Adapun hadis yang pertama malam hari ini, hadis yang bersumber daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia menyebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika keluar, maksudnya keluar memulai perjalanan, keluar untuk memulai safar, kepergian untuk musafir. Masirata thalathati amyal, perjalanan 3 mil, au farasikha atau 3 farsakh, shalla raka'ataini, dia melaksanakan salat qasar 2 rakaat. Muttafaqun rawahu Muslim. Kata-kata amyal au farasikh, kata-kata au atau 3 mil atau 3 farsakh ini, yakni kebimbangan ini bukan daripada Anas, tapi daripada rawi di bawahnya, dari Syu'bah bin Al-Hajjaj, antara 3 mil atau 3 farsakh, dia ragu. Adapun 3 mil, amyal jama' daripada mil, dari bahasa Arab, ya. Bahasa Indonesia juga mil, bahasa Arabnya mil, jama'nya amyal. 1 mil itu jaraknya adalah 1600 meter. 1 mil sama dengan 1600 meter. 3 mil kalikan berapa jadinya itu? Berapa? 4000 berapa? 4800 meter. 4800 meter. Berarti berapa kilo? 4 kilo lebih, hampir 5 kilo, 5 kilo kurang sedikit. Jadi beliau keluar baru jarak kira-kira 5 kilo, kurang dikit lah. Ya, 4 kilo 800 meter. Maka beliau telah memulai untuk memendekkan sholat. Berkata Al-Hajjaj, au farasikh, 3 farsakh. Farasikh jama' daripada farsakh. Farsakh itu 1 farsakh sama dengan 3 mil. Berapa 1 farsakh? 3 mil. Satu farsakh diperkirakan sekitar 5 kilo. Kalaulah dia 3 farsakh berarti berapa? 15 kilo kurang, 14 kilo sekian. Kata-kata mil dan farsakh itu dari asal kata bahasa Persia. Persia yang mulai menggunakannya. Kemudian diarabkan oleh bangsa Arab. Shalla raka'ataini, maka beliau mulai mengerjakan sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat yang 4 dia buat menjadi 2. Qasar, yaitu sholat yang jumlahnya 4 rakaat, seperti zuhur, asar maupun isya, dia qasar menjadi 2 rakaat. Dari hadis yang mulia ini, maka kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya Nabi kalaulah berkeinginan musafir, kalau sudah keluar 3 farsakh saja atau 3 mil, dia mulai mengqasar sholatnya. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, adalah Rasulullah SAW jika keluar dari tempat tinggalnya Madinah, perjalanan 3 mil atau 3 farsakh, dia telah memendekkan sholat menjadi 2 rakaat yang 4. Maka perjalanan 3 farsakh atau 3 mil ini adalah merupakan perjalanan yang dibolehkan bagi orang yang musafir untuk memendekkan sholat atau menjamak salat. Tetapi jangan dipahami inilah batas minimal orang mau musafir minimal 3 farsakh atau 3 mil. Enggak dapat dipahami dari sini. Tetapi nanti kita akan bahas yang paling benar terpulang kepada al-'uruf, kebiasaan, anggapan masyarakat. Jadi bukan ini jarak minimal. Orang-orang yang berseberangan negerinya dibelah hanya dengan batasan tembok, seperti negeri kita yang berbatasan dengan negeri jiran Malaysia, seperti di Sarawak. Kadang-kadang gak sampai 3 mil, 2 mil, kadang 1 mil pun gak sampai. Lompat aja deh udah, selesai. Tapi uruf, kebiasaan, menganggap itu musafir, ya, atau dia dari cara jalur resmi lewat dari perbatasan, dia cop paspornya, musafir. Jika uruf menganggap itu adalah merupakan safar, maka jangan dipahami inilah dia waktu, inilah jarak yang paling pendek, bukan. Jadi kata-kata idza kharaja, jika dia keluar, bukan keluar biasa, bukan sekedar jalan-jalan, tapi memang berkeinginan untuk musafir. Jalan 3 farsakh atau 3 mil, segera diqasar, dia jama'. Maka jika antum mau musafir, antum telah tinggalkan kampung halaman, enggak nampak lagi kota antum. Batu aja udah ngilang, enggak nampak lagi. Udah masuk Batu Ampar atau udah masuk Batam Center. Ya. Jumhur ulama dari golongan sahabat maupun para tabi'in, bahkan Ibnu Munzir mengatakan ijma', membolehkan seorang untuk mengqasar walaupun dia tinggalkan rumahnya baru sebentar. Dan Nabi itu enggak pernah mengqasar di rumahnya, enggak. Berangkat dulu dia. Sampai antum di mana? Sampai mungkin di Bandara Hang Nadim, sampai antum di Punggur, mau qasar-qasar lah. Antum mau berangkat ke Tanjung Pinang atau mau berangkat ke mana? Ke Kijang atau keluar Sumatera, qasar lah. Kemudian kita akan berbicara tentang perselisihan para ulama tentang masalah batasan musafir. Berapa seorang dikatakan dia musafir? Berapa jarak yang harus ditempuh baru seorang dikatakan musafir? Maka dibolehkan ketika itu baginya untuk mengqasar, menjamak, berbuka puasa, dan hal-hal lainnya berkaitan dengan musafir. Mazhabnya Abu Hanifah rahimahullahu taala, dia berkata sungguhnya batas minimal seorang dikatakan musafir yang dibolehkan padanya orang untuk mengqasar adalah perjalanan 3 hari. Mereka sebut dengan 3 marhalah. 3 marhalah perjalanan unta. Unta yang membawa beban. Karena berbeda unta yang membawa beban dengan unta yang tidak membawa beban. Menurut mereka tidak boleh kurang daripada 3 marhalah ini. Tidak boleh kurang daripada perjalanan 3 hari. Kalau naik unta 1 hari berarti belum musafir dalam pandangan Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. 2 hari pun belum. 3 hari baru dianggap musafir, baru boleh mengqasar. Ke Jakarta berapa hari perjalanan unta? Tak tahu kita. Mungkin lebih dari 3 hari. Mekah Madinah itu sekitar 400 mil perjalanan unta seminggu. Sini Jakarta enggak tahu kita, kayaknya lebih daripada 800 mil. Dan jelas dalam mazhabnya Abu Hanifah rahimahullah, seorang dikatakan musafir jika dia berjalan menempuh perjalanan yang paling minimal perjalanan 3 hari 3 malam. Adapun pandangan imam yang 3 selain Abu Hanifah, pandangan Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang dikatakan musafir jika dia berjalan sepanjang 2 marhalah. 2 marhalah perjalanan unta yang memiliki beban 2 hari 2 malam, diperkirakan dengan 4 burd, jamak daripada barid. 4 burd, jamak daripada barid. Satu barid sama dengan 4 farsakh. Tadi berapa farsakh? Satu farsakh 5 kilo tadi. Ya. Diperkirakan 5 kilo kan? Kalau 4 farsakh berarti berapa? 4 kali 5 20 kilo. Sebagian orang berpandangan bahwasanya, ulama berpandangan bahwasanya seorang yang katakan musafir jika berjalan sepanjang 16 farsakh. Berapa farsakh? 16 farsakh. Inilah yang diperkirakan dengan sekitar 77 km. Berapa 16 farsakh? Cak kalikan 16 farsakh. Berapa jadinya? Tadi satu farsakh berapa? Satu farsakh 5 kilo kalikan 16. Seberapa? 80 sekian ya. Itu dianggap mereka 80 sekian kilometer, baru dianggap dia itu musafir. Tetapi ikhwan rahimakumullah, pendapat kebanyakan ulama ahlu tahqiq, setelah mereka gabungkan semua pendapat, mereka cari keterangan dalilnya, dan ternyata enggak mereka dapat dalil, maka mereka kebanyakan daripada ulama al-muhaqqiqin, yang mereka mengumpulkan perkataan ulama, memilih-milih, memilah-milah, mencari dalilnya, ketika enggak dapat mereka cari lagi dalil-dalilnya, maka mereka mengatakan la yujadu dalilun sharih sahih, tidak ada dalil yang jelas-jelas yang sahih menunjukkan ala tahdidi masafatil qasar, batasan seseorang dianggap musafir. Enggak ada dalil yang jelas yang sahih menunjukkan inilah batasannya seorang dianggap itu musafir. Balil musyarri' al-azim abaha rukhasas safar walam yuhaddidhu bimuddah, walam yuhaddidhu wala bimuddah wala bimasafah. Tetapi Allah SWT yang buat syariat ini membolehkan berbagai macam keringanan bagi orang yang musafir tanpa ada keterangan dari Allah SWT berapakah batasannya, berapakah lamanya seorang itu dianggap musafir, berapa jaraknya. Maka fakullu ma udda safaran ubihat fihi rukhas, segala sesuatu yang dianggap orang itu adalah bersafar atau musafir dibolehkan ketika itu baginya untuk mengambil rukhsah, mengqasar, menjamak salat, ya, berbuka dan seterusnya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, adapun berbagai macam riwayat yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengqasar dalam perjalanannya. Baik ketika haji, ketika umrah, ketika berperang. Dan tidak pernah beliau didapati salat dengan sempurna. Sepakat para ulama, barang siapa yang musafir dan dianggap telah yakni jaraknya telah dianggap jarak safar menurut kebiasaan, maka dia boleh untuk mengqasar yang 4 menjadi 2. Dari pandangan yang saya nukil tentang 16 farsakh adalah pendapatnya Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal. Diperkirakan dengan 84 mil. Diperkirakan mereka perjalanan 2 hari. 2 marhalah tadi. Walaupun Ibnu Abbas, Ibnu Umar menyelisihi apa-apa yang telah diriwayatkan oleh madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada keterangan yang jelas. Menentukan safar dengan batasan-batasan yang tidak ada keterangannya menyelisihi sunnah. Yang pertama menyelisihi sunnah, menyelisihi zahirul Quran, di mana Allah membolehkan seorang untuk mengqasar ketika dia musafir dan Allah enggak pernah jelaskan berapakah batasan seorang yang enggak musafir, enggak dijelaskan. Enggak dijelaskan oleh Allah, tidak pula dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka segala sesuatu yang tidak dijelaskan Allah SWT dan dijelaskan oleh Rasulullah kembalikan kepada uruf kebiasaan. Itu kaidahnya itu. Kata Allah, wa idza darabtum fil ardi, kalaulah kalian bersafar, berjalan di muka bumi tujuannya musafir, falaysa alaikum junahun an taqsuru min shalah. Tidak mengapa kalian memendekkan salat. Kata-kata wa idza darabtum fil ardi, kalaulah kalian berjalan di muka bumi, ini menunjukkan umumnya jarak tanpa ada keterangan bilangan minimal ataupun maksimal, enggak ada. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, Orang yang beda-bedakan antara safar itu jauh atau safar itu dekat. Kalau anda kata dekat, dia enggak boleh. Seorang itu mengqasar, kalau jauh baru boleh. Kata dia, la asalah, tidak ada asalnya dalam agama Allah ini, dalam Al-Quran Karim maupun dalam sunnah Rasulullah. Karena seluruh hukum yang berkaitan dengan safar itu tergantung dengan safarnya sendiri, tidak dengan batasan-batasan yang ditentukan, yang mana dikembalikan kepada uruf. Kata Syekhul Islam, fama kana safaran fi urfin nas fahu safar. Jika dalam kebiasaan orang dianggap dia musafir, maka itu dihitung musafir. Alladhi 'allaqa bi syari'ul hakim. Dengan itulah seorang, dengan itulah yakni dengan safar inilah yakni seorang terkait dibolehkan mengqasar atau menjamak sebagaimana dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya menentukan jarak itu adalah perkara yang sifatnya at-tawqif. Tak boleh dengan ijtihad. Dari mana dapat kita sekian kilo, sekian mil, sementara enggak ada Allah, Rasulullah tentukan, Allah Subhanahu wa taala enggak ada tentukan. Karena itulah Ibnu Qayyim berkata, lam yuhidda Rasulullah SAW li ummati masafatan mahdudah. Rasulullah tidak pernah tentukan bagi umatnya jarak yang tertentu. Lil qasri wal fitri, untuk seorang boleh mengqasar ataupun berbuka. Bal atlaqa lahum fi mutlaq as-safar, bahkan Allah sebutkan bagi mereka secara mutlak kalau musafir boleh. Kalau mereka berjalan di muka bumi dalam tujuan untuk musafir dibolehkan. Dan inilah yang paling banyak dipilih para ulama, ulama Najd, ya, Syekh Albani, ini dia pendapat beliau rahimahullah taala, dan masyayikh-masyayikh lainnya. Baik, kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Tafadhal, qira. Bismillah. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المكة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة إلى المدينة متفق عليه واللفظ للبخاري. ترسل وعن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر وفي لفظ بمكة 19 يوما رواه البخاري وفي رواية لأبي داود 17 وفي أخرى 15 وله عن عمران ابن حسين رضي الله عنه 18 وله عن جابر رضي الله عنه أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة ورواته ثقات إلا أنه اختلاف في اختلف في وصفه إنه إلا أنه اختلف في وصله. طيب. وعن أنس رضي الله عنه قال dari Anas yakni Anas bin Malik semoga Allah meridainya, dia berkata kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami keluar beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal madinati ila makkata, dari Madinah menuju Makkah 400 mil. Fakana yusalli rak'atain, adalah beliau senantiasa melaksanakan solat dua rakaat, maksudnya yang empat. Hatta raja'na ilal Madinah, sampai kami telah tiba di Madinah, baru beliau putuskan. Muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari, hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim, tetapi lafaz ini adalah lafaz yang milik Imam Bukhari rahimahullahu taala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, qad berkata beliau aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 19 yawman yaqsur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukim selama 19 hari terus menerus beliau mengqasar di Makkah. Wa fi lafdhin bi Makkata 19 yawman, rawahu al-Bukhari. Dalam lafaz lain, dia mukim di Makkah selama 19 hari terus menerus beliau mengqasar, rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Abi Dawud 17 dalam riwayat Abu Dawud bermukim di Makkah selama 17 hari. Wa fi ukhra 15 dalam riwayat lainnya 15 hari. Walahu an Imran bin Husain 18 dalam riwayat Imran bin Husain menyebutkan 18 hari. Kenapa terjadi perselisihan ikhwan rahimakumullah? Ini semua perawi menghitung apa yang dihafalkan. Ya, kira-kira 18 hari, 17 hari, 20 hari, 15 hari. Bukan menunjukkan hadis ini mutarib goncang artinya karena berbeda-beda akhirnya kita tolak hadis ini, enggak. Perbedaan ini menunjukkan bahwasanya memang Rasulullah SAW mukim di sana lama. Ya, antara 18 hari, 19 hari, 20 hari, lama. Dalam riwayat Bukhari Muslim 19, 19 hari. Dalam riwayat Abu Daud 17. Dalam riwayat lainnya 15. Dalam riwayat Imran 18. Kemudian walahu an Jabir radhiyallahu anhu, dari riwayat Jabir semoga Allah taala meridainya, aqama bi Tabuka 20 yawman yaqsuru as-salata wa ruwatuhu thiqatun illa annahu ikhtulifa fi waslih. Adapun dalam riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bermukim di Tabuk menunggu kedatangan musuh. Batasan seorang yang katakan musafir tidak terbatas dengan hari-hari tertentu. Berapapun juga seorang berjalan waktunya yang dipergunakan untuk musafir, maka dia akan dibolehkan terus-menerus mengqasar salatnya. Gak ada kalau anda kata udah antum 5 hari maka mukim, anggap mukim menyempurnakan salat. Gak ada keterangan yang menerangkan demikian. Nabi 20 hari di Makkah, di Tabuk. Berapa hari tadi Tabuk? 20 hari di Tabuk. Dalam Sahih Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang walaupun dia mukim lebih daripada 4 hari dianggap masih musafir selama memang tidak punya niat untuk tinggal di sana. Ini tentunya menyelisihi pandangan ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Karena ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan jika orang musafir dan dia menetap satu tempat lebih daripada 4 hari, maka dia wajib menyempurnakan salat. Ini pandangan ulama-ulama Hanabilah. Dan Syafi' atau Syafi'iyah. Tapi pendapat-pendapat ini menyelisihi yang diperbuat Rasulullah SAW. Rasulullah 20 hari, bukan sedikit. Di Tabuk, dia nunggu musuh terus-menerus. Beliau SAW mendekkan salat. 20 hari di Makkah, terus-menerus mendekkan sholat. Kalau qadar Allah antum jalan ke Bandung atau ke Jakarta atau kemana, ke Aceh, ke Medan, walaupun lebih daripada 4 hari, kalau antum memang tidak punya niat untuk tinggal di sana, maka boleh untuk mengqasar dan menjamak. Walaupun lebih daripada itu. Ya, antum misalnya mau berangkat ke luar negeri, rupanya terkendala dengan visa segala macam, maka tinggallah antum di Jakarta berhari-hari, 10 hari, 2 minggu, 3 minggu. Maka masih dianggap musafir karena memang tidak pernah antum punya niat memang untuk mukim di sana. Ini pendapat yang lebih benar, yang lebih rajih. Walaupun dalam pandangan ulama-ulama Hanabil dan Syafi'iyah lebih daripada 4 hari maka dia dianggap mukim. Perbedaan tadi yang kita sebutkan adalah pun 18 hari, 20 hari, 19 hari. Kita katakan ini menunjukkan perbedaan hafalan para perawinya. Walaupun sebagian merajihkan yang lebih kuat, riwayat Bukhari rahimahullah ta'ala 19 hari itu yang lebih kuat. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh Al-iqamatu al-aridu lil-musafir duna qasdi muktin bal ayyam mu'ayyana wa innama al-iqama marhuna bihajatih. Orang yang bermukim di satu tempat dia berjalan, harus dia di situ. dan dia tidak punya niat untuk tinggal di sana, maka enggak ada ketentuan harus berapa hari baru dia dikatakan mukim, enggak ada ketentuannya. Tapi sesuai dengan hajatnya. Ketika dia enggak tahu kapan selesai hajatnya, maka dia boleh terus-menerus untuk mengqasar. Walaupun terkadang melebihi daripada jarak 4 hari, seminggu, 1 bulan, enggak tahu dia. Ini pendapat yang paling rajih dan ini disahihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad. Dan perjalanan Rasulullah SAW yang 20 hari maka itu terjadi ketika beliau melaksanakan haji wada. Di antaranya dihitunglah dalamnya ketika Rasulullah berada di Mina, beliau terus menerus di sana mengqasar salat. Ketika di Mina Rasulullah mengqasar salat, maka hendaklah orang yang musafir pergi haji ketika di Mina semuanya mengqasar salat. Yang menyempurnakan salat menyelisihi sunnah. Tidak sedikit orang-orang yang menyempurnakan salatnya di Mina, padahal itu menyelisihi sunnah. Pada masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan sebagian daripada masa Uthman, mereka terus-menerus ketika di Mina mengqasar salat, tidak menyempurnakannya. 6 tahun setelah Uthman menjadi khalifah, barulah ketika itu dia yang pertama kali menyempurnakan salat di Mina. Dan ini dicela oleh para sahabat-sahabat karena menyelisihi Rasulullah dan dua sahabatnya. Yang paling berat mencelanya adalah Ibnu Mas'ud. Tetapi walaupun demikian, semuanya tetap salat di belakangnya mengikuti dia. Ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, engkau mengatakan beliau menyelisihi sunnah, kenapa kau ikuti? Berkata Ibnu Mas'ud, al-khilafu syarrun kulluh, perselisihan itu semuanya jelek. Maka tetap ikuti imamnya, tetap mengikuti Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka semuanya menyempurnakan salat di sini. Di belakang Utsman menunjukkan bahwasanya qasar itu tidak wajib. Karena kita telah jelaskan sebelumnya, sebagian ulama mewajibkan qasar ketika musafir. Dan kita telah pilih yang paling benar, qasar tidak wajib. Dianjurkan saja anjuran. Andai kata wajib qasar, pasti semua sahabat akan komplain. Adapun Utsman, kalau Allah ditanyakan, kenapa kira-kira beliau menyempurnakan salat? Ada yang mengatakan sebagian memiliki uzur bagi Utsman, katanya ketika haji berkumpul orang banyak dari berbagai macam tempat, tidak mengerti tentang hukum salat. Kalau andai kata mereka terus-menerus mengqasar salat, khawatir Utsman, mereka menganggap ketika di Mina salat itu menjadi 2 rakaat bukan karena qasar. Maka agar jangan mereka salah paham, diperbuatlah sempurna oleh Utsman radhiyallahu ta'ala sebagai bentuk ijtihad darinya. Dan sebagian berpendapat bahwa Utsman ketika itu menikahi salah seorang perempuan di Makkah, maka dia menganggap dirinya sebagai mukim. Dan ini adalah merupakan dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi sebagian daripada ulama-ulama Hanabilah, orang yang menikah maka dia tidaklah menyempurnakan. Wallahu ta'ala alam. Kita padakan sampai di sini kajian kita malam hari ini. InsyaAllah ta'ala di yang akan datang kita akan melanjutkan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang saleh. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, pengamalan yang baik terhadap apa yang kita pelajari. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 menit, silakan antum bertanya. Fadhal. Pakai mikrofon. Bismillah. Tadi banyak pendapat para ulama mengatakan tidak ada hadis yang sharih dan sahih dalam masalah jarak tempuh safar. Adapun pada awal hadis itu dikatakan ketika Rasulullah keluar mempunyai jarak tempuh 3 mil. Bagaimana kaidahnya? Kenapa hadis ini menjadi tertolak dengan jarak 3 mil tersebut? Rasulullah SAW tidak pernah katakan inilah jarak safar 3 mil atau 3 farsakh. Tidak pernah dia katakan. Dan tidak pernah ulama pun mengatakan demikian. Tapi yang dipahami daripada 3 farsakh atau 3 mil ini, beliau ketika musafir baru jalan sekitar 3 mil dia sudah mengqasar salatnya. Maka tadi katakan, tidak ada yang memahami inilah dia batasan minimal. Kurang daripada 1 mil pun selama udah enggak nampak dari kampung halamannya, dia boleh mengqasar salatnya. Sama dengan masalah sholat Jumat dengan 40 orang baru sah, atau 12 orang baru sah. Rasulullah enggak pernah tentukan demikian, enggak ada. Sebagian mengatakan, sebagaimana ulama-ulama Syafi'iyah, kalau enggak ada 40 orang, enggak sah Jumatnya. Apa landasannya? Landasannya adalah ketika Rasulullah SAW khutbah, berdiri, datanglah ketika itu, yakni unta-unta membawa pedagang dari Syam, maka tinggallah Rasulullah, para sahabat berlomba mengejar unta-unta yang membawa perdagangan tersebut. Mereka semuanya akhirnya lalai, tinggallah yang di masjid sekitar 40 orang saja. Dengan itulah dianggap sah Jumat. Tetapi riwayat ini dhaif, lemah. Riwayat yang paling sahih, yang tinggal yang ketiga itu cuma 12 orang di masjid, tinggal 12 orang. Dan itu yang menjadi mazhab Malik. Kalau paling minim ada 12 orang baru dikatakan Jumat. Tetapi walaupun hadis yang riwayatnya paling sahih 12 orang, tidak pernah Rasulullah menentukan bilangan demikian, 12 orang baru sah, enggak ada. Tetapi disebutkan secara umum, kalau dianggap jemaah, maka sahlah Jumat dengannya. Tanpa ada ketentuan 12 orang, walaupun hadis sahih, apalagi 40 orang dan hadis dhaif. Hadis yang sahih mengenai bilangan 40, bahwasanya pertama kali Rasulullah membuat Jumat, ya, ketika sampai di Madinah, sebelum Rasulullah membuat masjidnya, masih di Quba, mereka berkumpul melaksanakan Jumat pertama jumlahnya 40 orang. Itu sahih hadisnya. Tapi itu bukan bilangan Rasul tentukan, sama seperti yang kita bahas tadi. Ya Allah taala alam. Naam, antum tadi mau tanya? Enggak ada. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Yang ana ingin tanyakan Ustaz, waktu niat anak ke sini kan merantau gitu Ustaz. Sekarang udah 2 tahun gitu. Yeah. Terus pengen mau pulang lagi ke kampung dengan niat mungkin 1 bulan atau 2 bulan kembali lagi ke Batam. Mm. Terus ada niat lagi kalau udah selesai semuanya mau balik lagi ke Jambi. Yeah. Jadi pertanyaan anak itu Ustaz, pas 2 bulan di kampung itu gimana status anak Ustaz? Baik, kalau emang antum di sana emang tidak untuk tinggal, ya antum di sana hanya sekedar berlibur saja, maka antum kerjakan sholat qasar, tidak mengapa antum mengqasar, ya. Selama memang antum masih punya hajat di sana, ya. Walaupun Allah taala alam, kalaulah memang bilangannya panjang, liburan antum ambil paketnya 3 bulan di rumah, tentu yang paling baik antum adalah mengambil sholatnya orang-orang yang mukim menyempurnakan sholat. Kecuali antum memang punya hajat yang enggak jelas kapan antum selesai hajatnya, kapan antum mau pulang tinggalkan. Itu yang diperbuat Rasulullah 20 hari ketika di Tabuk, menunggu kedatangan musuh. Itu pula yang dibuat ketika dia di Makkah. Ya. Kalau antum yang memang tinggal di Batam ini untuk bekerja 4 tahun, walaupun antum nanti niatnya enggak mau mukim di sini selama-lamanya, mengumpulkan uang aja, pulang nanti bawa dolar Singapura contohnya, tetap antum dianggap mukim. Karena antum di sini bekerja. Ya. Wallahu taala alam. Naam. Yang belakang dulu ya, baru Pak Sutrisno ini. Silakan, Pak Mukhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, anak kan bekerja di kapal. Iya, bekerja di kapal. Tujuan Batam Dumai PP 2 hari. Jadi selama ini anak selalu sholat seperti biasa. Anak tidak menjamah dan menggosor. Bagaimana, sholat seperti biasa, menyempurnakan. Sempurna. Iya, Ustaz. Pada waktunya dan sempurna. Iya, Ustaz. Kemudian soalnya? Soalnya bagaimana itu, Ustaz? Baik. Soalnya bagaimana hukumnya? Hukumnya boleh, tapi antum menyelisih sunnah. Yang paling baik dan paling benar bagi antum adalah terus-menerus mengqasa salat dan menjamaknya ketika antum musafir. Kalau pun antum kerjakan sempurna pada waktunya, sebagaimana Utsman mengerjakan, menyelisih sunnah. Wallahu taala. Ya kan? Jadi selama saya masih di situ, masih selama bekerja. Antum musafir, ya, antum misalnya ikut kapal pulang balik kapal Dumai Batam, tetap antum memiliki keringanan yang Allah berikan untuk mengqasar, dan itu jika antum ambil maka lebih utama bagi antum di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan kita untuk menerima keringanan yang Dia berikan. Jangan perpayah diri antum. Allah taala alam. Sama dengan orang yang memang dia supir jarak jauh, ya, atau dia pekerja yang mungkin di kapal yang jarak jauh, terus-menerus dia mengqasar menjama'. Allah Ta'ala alam. Silakan Pak seterusnya. Fadhal. Bismillah. Pertanyaannya hampir sama Ustaz. Ketika kita safar ke suatu ulangi soal antum. Ketika kita safar ke suatu tempat, lebih baik mana mengikuti jamaah mukim dengan 4 rakaat umpamanya zuhur daripada sholat qasar sendiri di rumah yang kita datangi gitu Ustaz. Kalau berdekatan dengan masjid antum dengar azan, maka lebih utama bagi antum adalah mengikuti mereka berjamaah. Kecuali kalau anda kata antum punya teman, memang antum mau memiliki hajat yang banyak, antum mau melaksanakan jemaah di rumah atau di hotel berdua, enggak ada masalah antum qasar. Kalau antum sendiri di rumah, enggak, pergi ke masjid terdekat, kerjakan sholat berjamaah. Karena hukum berjamaah adalah wajib kecuali kalau ada uzur. Dan Rasulullah ketika musafir pun terus berjamaah. Rasulullah enggak sholat sendiri dengan jemaah kaum muslimin. Kecuali jika antum ada uzur. Paham tak? Umpamanya gini Ustaz. Jadi yang berarti belum paham antum. Anu, ya. Ya, tak apa-apa. Jadi gini Ustaz yang sama ana maksud itu kan, bukankah keringanan Allah telah berikan kepada seorang musafir umpamanya Ustaz? Kita ambil keringanan yang Allah berikan itu. Kenapa ya. Kita harus mengikuti jamaah yang mukim lagi Ustaz? Ya, karena hukum berjamaah itu wajib kata Allah, farka'u ma'ar raki'in. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Pahitna Ustaz. Pahit. Jamil. Barakallahu fiik. Selesai? Antum terakhir, tafadhal. Ustaz, bagaimana cara untuk mengerjakan sholat subuh apabila kita dalam perjalanan malam hari melalui kendaraan? Pada saat dalam perjalanan itu sudah masuk waktunya gitu. Ulangi, ibu-ibu, anak-anak, tolong ditertibkan itu. Payah saya mendengar perkataan si kita ini. Ulangi lagi. Bagaimana cara mengerjakan sholat subuh pada saat itu kita dalam musafir perjalanan kendaraan dan pada saat perjalanan waktu sholat subuh telah tiba gitu, Ustaz. Apakah kita mengerjakan sebelum waktunya atau setelah gitu, Ustaz? Tak boleh sebelum waktunya. Enggak sah salat antum, kerjakan pada waktunya. Kalau memang yang antum tumpangi enggak berhenti busnya, enggak mau tahu dia. Ya, karena banyak orang sekarang enggak mau tahu agama, jalan terus dia. Ya, kalau enggak dibilang dia enggak berhenti. Bahkan sekarang dibilang pun, "Pak, enggak sempat kita ngejar ini ya." Ketika itu antum hendaklah salat di bus, di mobil atau di kereta api. Ya, enggak ada air, bertayamum. Tak bisa antum berdiri, duduklah sholatnya sebisa antum. Jadikan ruku antum itu lebih tinggi daripada sujudnya, sujudnya lebih rendah. Itulah caranya. Jangan sampai keluar waktu subuh karena bus tak berhenti, antum tak sholat sampai keluar waktu subuh terbit matahari, berdosa. Kerjakanlah walaupun di bus. Ya, Allahu Taala alam. Demikian kajian kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.